rasa cintaku yang menyayat kalbu. Meski aku tahu engkau takkan pernah bisa menghapuskan semua cinta kita. Dia yang terbaik untukmu, menyayangimu dan mendambakanmu. Jangan kau sia-siakan, jangan sakiti hatinya. Aku rela demi engkau bahagia. Takkan